Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Jumada al-Ula 1440 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 30 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan biiznillahi ta'ala pada malam hari ini kita masuk kepada hadis yang baru yang masih dalam periwayatan Ubadah ibn Shamit yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada bab man mata ala tauhid dakhala al-jannah, barang siapa yang wafat dalam keadaan dia bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Umair ibn Hani fi hadzal isnadi bimithlihi, maksudnya adalah sama seperti hadis Ubadah yang sebelumnya, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, adkhalahu Allahul jannata ala man kana atau ala ma kana min amalin walam yadhkur min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa. Pada hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwasanya seorang hamba yang telah mengikrarkan dengan pengikraran yang benar-benar tanpa disertai dengan al-kadzib, tanpa disertai dengan kedustaan, tanpa pula disertai dengan rasa ragu dan yang misalnya terhadap lima perkara besar, yang mana persaksian itu berkaitan dengan man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini persaksian yang pertama, dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya zat yang tidak boleh kita berikan sekutu, tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini persaksian yang kedua. Kita harus bersaksi, meyakini bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi. Dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan putra dari Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Kalimat Allah Azza wa Jalla, ruh dari Allah Subhanahu wa taala lah yang ditiupkan langsung kepada rahim seorang Maryam, dan terciptalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ini berkaitan dengan persaksian yang ketiga. Masuk kepada persaksian yang keempat, ketika seorang hamba mengikrarkan bersaksi annal jannata haq, bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya, wa annan nar haq, dan neraka Allah Azza wa Jal pun benar adanya, maka lima persaksian tersebut apabila diikrarkan oleh seorang hamba muslim ataukah muslimah, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya dari 8 pintu dari mana saja yang dia ingin masuk darinya. Dalam riwayat yang baru yang akan kita jelaskan pada malam hari ini, seorang hamba yang mempersaksikan dengan lima persaksian tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahul jannata. Allah azza wajalla akan memasukkan hamba tersebut yang telah bersaksi dengan lima persaksian tersebut ke dalam al-jannah, ke dalam syurganya, ala ma kana min amalin. Betapa besarnya atau sesuai dengan amalan yang dia miliki. Jadi amalan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba, apakah amalan-amalan yang baik ataukah amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan soleh ataukah amalan-amalan toleh, ketika dia sudah bersaksi dengan lima persaksian ini, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yadhkur, dan di dalam riwayat ini tidak disebutkan, min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pilihan kepada hamba tersebut dari pintu mana saja yang hamba tersebut ingin masuk kepadanya. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari riwayat yang baru ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting sebelum kita menukilkan ucapan a'immatus salaf dalam mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin bahwa syurganya akan dimasuki oleh orang-orang yang telah bersaksi dengan lima persaksian besar, lima persaksian agung yang telah kita rinci satu persatu pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena telah kita jelaskan bahwasanya persaksian at-tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, begitu pula persaksian yang ketiga yang berkaitan dengan Isa Abdullah wa Rasuluh, Isa adalah putra Maryam, dan persaksian yang keempat al-jannah haq, persaksian yang kelima an-naru haq, bukan hanya sekedar melafadzkan dengan lisan-lisan kita. Di sana harus ada unsur yang berkaitan dengan keilmuan. Dia mengetahui makna la ilaha illallah, dia benar-benar mengetahui makna Muhammadar Rasulullah, dia benar-benar mengilmui makna Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Begitu pula dia harus benar-benar mengilmui makna jannah adalah hak dan an-nar adalah hak. Bukan sekedar melafadzkan, bukan sekedar bersaksi, sekedar pengikraran. Karena hanya pengikraran tidak akan berfaedah bagi hamba tersebut. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama bahwa lima perkara besar ini menjadi kunci dari syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan perincian-perincian yang telah kita ketahui bersama, di antara perinciannya adalah ketika seorang bersaksi Muhammad dan Rasulullah, ya tidak boleh dia gulu ketika memuji Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka posisikanlah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai seorang hamba dan seorang utusan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dia angkat sebagai seorang yang bisa dipanjatkan doa kepadanya. Tidak boleh diangkat sampai kepada derajat al-uluhiyah. Dan itu salah satu perincian dari persaksian yang kedua, yaitu Muhammadan Rasulullah. Maka lima persaksian ini apabila diikrarkan, diilmui, diyakini oleh seorang hamba, Allah Azza wa Jal dalam hadis ini menjamin bahwa hamba tersebut akan masuk ke dalam al-jannah ala ma kana min amal. Walaupun amalannya tidak semuanya soleh, tidak semuanya baik. Kita masuk kepada syarah dari hadis ini yang ternukil dari al-imam, ucapan al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Mufhim, jilid yang pertama halaman 201, beliau menjelaskan makna dari hadis ini, ala ma kana min amalin ay yadkhuluhu al-jannata. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam al-jannah, wala budda, dan pasti. Jadi pengikraran dengan lima persaksian ini, atau persaksian dengan lima perkara ini adalah hal yang bisa menjamin seorang hamba masuk ke dalam al-jannah. Sawa'un kana amaluhu salihan au sayyian, kata beliau alaihi rahmatullah. Apakah amalan hamba tersebut amalan-amalan saleh, ataukah amalan hamba tersebut amalan-amalan yang jelek, sayyi. Artinya apabila dia melakukan amalan ketaatan, dia akan masuk ke dalam al-jannah tanpa keraguan, bila syak. Tapi kalau dia menjadi seorang hamba yang banyak melakukan kemaksiatan, tapi bersamaan dengan itu dia tetap mengikrarkan, meyakini, mengilmui lima syahadah, lima persaksian yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, Allah yang menjamin dia akan masuk ke dalam al-jannah. Walaupun amalannya jelek, walaupun amalannya penuh dengan kemaksiatan. Wa dzalika, beliau menjelaskan di sini, hal tersebut dikarenakan bi ayyaghfira lahu sayyi'a bisababi hadhil aqwal. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang pernah dia kerjakan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia terjerumus ke dalamnya bisa babi hadhil aqwal. Karena dia telah mengikrarkan, meyakini, mengilmui lima persaksian ini. Jadi persaksian ini bukan hanya sekedar persaksian yang biasa, tapi luar biasa. Bisa menyelamatkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah wal-iyadzubillah. Itu yang pertama. Sisi yang pertama, kenapa hamba tersebut bisa masuk ke dalam syurga walaupun melakukan amalan kemaksiatan, karena kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, kata beliau, au yurbi thawabaha ala dzalikal amal sayyi. Atau sebab yang kedua, hamba tersebut bisa dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pahala dia ketika bersaksi dengan lima perkara besar tersebut, dengan lima perkara yang luar biasa tersebut, pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, sampai kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia kerjakan tertutupi. Bukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tertutupi dengan agungnya pahala, agungnya balasan, besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi mereka yang bersyahadah dengan lima perkara ini. Jadi yang pertama tadi, kejelekannya dihapus, kemaksiatannya dihapus. Yang kedua tidak dihapus, tapi apa? Kalah kemaksiatannya dengan lima persaksian yang pernah dia ikrarkan tersebut. Wa kullu dzalika, dan dua sebab ini, kata beliau, yahsulu insyaallah, pasti akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Liman mata ala tilqal aqwal. Tapi syaratnya satu, hamba tersebut benar-benar wafat, meninggalkan kehidupan dunia ini, meyakini lima perkara tadi dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Bukan hanya sekedar da'awa, bukan hanya sekedar melafatkan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar melafatkan. Tapi dia benar-benar mengilmui. Ini yang inti dari lima syahadah ini, lima persaksian ini. Imma ma'assalamatil mutlaqah. Seorang hamba akan masuk dan pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanpa diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemungkinan yang kedua, wa imma ba'dal mu'akhadzati bil kaba'ir ala ma qarrarnahu anifan. Atau mungkin jenis yang kedua, seorang hamba yang bisa masuk ke dalam syurga Allah dengan persaksian-persaksian tersebut, akan tetapi ada kemaksiatan-kemaksiatannya dibersihkan dulu sebentar di neraka Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengazab dia, mengiqab dia, menghukum dia, kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Artinya seluruh muslimin yang mengikrarkan dua kalimat tauhid, yang mengikrarkan posisi Nabi Allah Isa bin Maryam bukan anak Tuhan, yang mengikrarkan al-jannah hak, an-nar hak, kalau dia melakukan amalan kemaksiatan bisa jadi langsung ke dalam al-jannah karena dua sebab yang telah kita sebutkan. Atau yang kedua, dia sebentar dicuci dulu, dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nantinya Allah akan menyelamatkan hamba tersebut hingga masuk ke dalam syurganya. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga tidak benar tuduhan-tuduhan kepada ahlus sunnati wal jamaah, tuduhan-tuduhan kepada salafiyin, tuduhan-tuduhan kepada kaum wahabi, bahasa mereka, bahwa kaum wahabi itu suka mengkafir-kafirkan pihak lain, suka mengkafir-kafirkan kelompok yang tidak bersama mereka. Ini tuduhan yang sama sekali tidak benar. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin ya ahlus sufiyah asy'ariyah maturidiyah, hat burhanak, datangkan buktinya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diikrarkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, semua muslimin Bukan salafiyin, muslimin. Mau dia melakukan kebid'ahan, mau dia melakukan kemaksiatan, mau dia melakukan kejelekan, terus perzinahan, aksi pencurian, berdurhaka kepada kedua orang tuanya, memutus tali silaturahim, dan sekian banyak dosa dan kemaksiatan. Kita tidak menggolongkan mereka sebagai ahlun nar, tapi kita memasukkan mereka sebagai ahlul jannah. Dengan perincian yang telah ada, apakah dicuci terlebih dahulu ataukah masuk? Mungkin langsung masuk, sangat mungkin. Mungkin dicuci dulu, ya sangat mungkin. Semuanya di bawah masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tergantung posisi kemaksiatan yang dia kerjakan, kebid'ahan yang dia kerjakan. Kalau parah kebid'ahannya, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelajaran dulu kepada dia untuk tidak langsung dimasukkan ke dalam al-jannah. Apalagi kebid'ahan yang sampai kepada tahap al-mukaffarah, yang bisa mengkafirkan seseorang keluar dari al-Islam. Ini pembahasannya di luar dari hadis ini, karena dia telah dihukumi sebagai seorang yang keluar dari al-Islam. Tapi bid'ah al-mufassiqah, kebid'ahan yang dia lakukan dan menjadikan dia sebagai seorang yang fasik, tetap masuk ke dalam deretan hadis ini. Hadis yang sebelumnya, dia akan dipersilahkan, ayo masuk ke dalam syurga Allah dari 8 pintu mana saja yang engkau inginkan. Dalam hadis ini, walaupun amalan-amalanmu jelek, tetap engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Ini akidah ahli sunnah, bukan mengkafirkan orang lain. Maka jangan disalahfahami, apabila ahlu sunnah, as-salafiyun, ahlul haq, ta'ifatul mansurah, firqatun najiyah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihatnya kepada para mubtadi'ah, kepada ahli al-ahwa'i wad-dalal, kepada mereka-mereka yang terjatuh ke dalam jurang-jurang kebid'ahan, wal'iyadu billah, kesyirikan, itu nasihat mereka min qalbin, dari hati. Karena mereka tidak ingin melihat saudara-saudara muslim mereka masuk ke dalam an-nar. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah menyebutkan bahwa ahlus sunnah adalah arhamun nasi bil khalqi. Ahlus sunnati wal jamaah, salafiyun, mereka yang berjalan di atas da'watus salafiyah, yang mengambil apa akidahnya Nabi alaihi salatu wassalam, apa manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam, terus demikian. Ada pemikiran dari si fulan ini syahid katanya. Si fulan ini orang yang mujtahid, mufakir, punya logika yang luar biasa. Tidak kita pakai. Yang kita pakai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, cukup. Tidak usah kita ikuti pemikiran-pemikiran yang di luar Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau. Sekedar mengikuti. Maka mereka yang berjalan di atas da'watus salafiyah yang tadi disebutkan sebagai ta'ifatul mansurah, karena mereka adalah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebut sebagai al-firqatun najiyah, karena mereka adalah kelompok yang mendapatkan keselamatan dari neraka Allah. Maka ketika mereka menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat kepada kaum sufiyah dan ahlul bid'ah wa dhalal yang lainnya, itu min qalbin, dari hati-hati mereka. Bukan hasad, ada apa kita hasad dengan perbuatan bid'ah? Bukan benci, ada apa kita benci dengan saudara kita sesama muslim? Kita ini benci apabila Islam yang murni dicampur aduk, apalagi sampai kepada tingkatan menjelek-jelekkan dakwahnya Nabi, menjelek-jelekkan akidahnya Nabi. Oh, mereka itu terlalu keras. Iya benar, mereka berjalan di atas sunnahnya Nabi, tapi di zaman sekarang kan perlu. Ini sudah mulai main takwil-takwilan. Sudah mulai main toleransi, fleksibel dalam urusan agama. Tidak, kita urusan agama harus sesuai dengan apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, apa kata para sahabat. Oleh karenanya jangan disalahkan apabila as-salafiyin berpegang teguh dengan apa yang datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mereka dikatakan, oh mereka ini mutasyaddidun, keras sekali. Tidak bisa. Justru kalian yang mutasahil, wahai ahlul bid'ah wa dhalal, wahai sufiyah, wahai al-khawarij, al-haddadiyah, dan yang seterusnya dari kelompok-kelompok sempalan, al-mu'tazilah, al-jahmiyah. Kalian yang terlalu bermudah-mudahan, kenapa kalian menelantarkan begitu saja akidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat dari beliau, wejangan dari beliau? Ini yang menjadi poinnya. Kalau memang benar kalian mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo pegang. Tamassaku biha, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pegang teguh sunnahku. Lah orang yang berpegang teguh zaman sekarang dikatakan mutasyaddid, terlalu keras, terlalu kaku, tidak mau melihat kepada modernnya zaman sekarang, canggihnya zaman sekarang. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Keluar lagi istilah yang namanya fiqhul waqi'. Kita harus menjalani Islam ini sesuai dengan kecanggihan zaman sekarang. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Kembali kepada apa kata Nabi, apa kata para sahabat. Taslam, kita akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, yang berkaitan dengan lafaz hadis ini pula dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath, Al-Fathul Bari, ketika beliau menyebutkan makna qawlihi ala ma kana alaihi min amal, apapun amalan hamba tersebut ketika dia telah bersaksi dengan lima persaksian yang luar biasa tersebut yang sangat agung tadi, ay min salahin au fasadin, apakah amalan-amalan dia di dunia yang dia kerjakan adalah amalan-amalan soleh ataukah amalan-amalan yang jelek, tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah dengan rincian yang telah kita sebutkan. Lakin akan tetapi kata beliau, ahlat tauhid atau ahlat tauhidi labudda lahum min dukhulil jannah, lakinna ahlat tauhidi labudda lahum min dukhulil jannah, akan tetapi yang namanya ahlut tauhid yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan-perbuatan kebid'ahan, apalagi kebid'ahannya sudah berkaitan dengan kuburan-kuburan, orang-orang yang dikeramatkan, orang-orang yang diagungkan, yang kata mereka isi kuburan ini adalah seorang yang soleh, isi kuburan ini adalah seorang habib, isi kuburan ini adalah seorang wali, dan yang seterusnya. Dan mereka sujud di kuburan tersebut. Ini perbuatan kesyirikan, tidak bisa dinamakan ahlu tauhid mereka. Loh berarti mereka kafir? Tidak. Kunu uqala. Kalian harus berpikir dengan jernih. Kalau kita mengatakan mereka bukan ahlu tauhid, mereka bukan bahagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya kita tidak mengkafirkan mereka. Artinya apa? Artinya mereka telah melenceng dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ahlu tauhid al-hakiki, ahlu tauhid yang sebenar-benarnya tidak akan bermain dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Bahkan tidak berani untuk menginjakkan kaki mereka pada perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Ini ahlu tauhid yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kami ahlu tauhid, kamilah yang mentauhidkan Allah, kami. Hanya sekedar da'wah, anggapan. Ya silahkan. Siapapun bisa memiliki pernyataan. Siapapun bisa memiliki statement. Bahwa kami adalah ahli tauhid. Tapi kan kondisinya yang membuktikan apakah benar ataukah salah. Keadaannya. Benarkah mereka di atas tauhid yang hakiki ataukah tidak? Maka di sini kata beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, lakinna ahlat tauhidi, ahlat tauhid al-hakiki, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada unsur kesyirikan dalam ibadah-ibadah mereka. Walaupun mereka sadar, ahlu tauhid ini sadar, bahwa mereka adalah hamba-hamba yang zalim, hamba-hamba yang selalu melakukan kemaksiatan, berlumur dosa, berlumur waswas dari syaitan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan al-ma'siyah. Mereka sadar itu. Tapi di sisi lain, tidak lantas mereka menyandarkan atau menunjukkan amalan-amalan ibadah mereka kepada para wali, para habaib, penghuni-penghuni kuburan keramat, dan yang semisalnya. Karena mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqala rabbukum, Rabb kalian yang mengatakan, yang berfirman, ud'uni, ayo berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan senantiasa mengijabah doa-doa kalian. Enggak perlu kita mencari wasilah perantara, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ud'uni, ayo langsung berdoa kepadaku. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada seorang hambaku yang bertanya di mana Allah subhanahu wa ta'ala, sampaikan kepada dia, inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah zat yang dekat dengan dia. Jangan ragu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahli sunnah. Tidak perlu kita meyakini diri kita ini kotor, diri kita ini banyak kemaksiatannya, banyak dosanya, lantas kita beralih untuk menyembah, atau bukan menyembah bahasanya, mencari wasilah, mencari perantara agar doa kita ini disampaikan doa yang kita panjatkan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan langsung tanpa perlu al-wasilah. Bahkan kaum musyrikin yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki syubhat yang sama. Mereka tidaklah berdoa kepada patung-patung tersebut, Al-Lata wal-Uzza wal-Manata thalithata al-Ukhra. Kepada patung-patung tersebut apa tujuan mereka? Ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Kifal ayah? Hatil ayah? Az-Zukhruf? Al-Huffaz? Ilallahi zulfa. Apa awal ayatnya? Hati Abdullah. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mana'buduhum, kami tidak menyembah patung-patung tersebut. Kami tidak menyamanjatkan doa, menyampaikan doa kepada patung-patung tersebut, illa, kecuali, liyuqarribuna ilallahi zulfa, akan agar patung-patung tersebut, kecuali agar patung-patung tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah, perantara, persis, plek, sama antara syubhat musyrikin yang dahulu dengan yang sekarang. Yang sekarang apa? Itu kuburan-kuburan para wali menjadi wasilah, perantara. Inilah yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama persis seperti musyrikin di zaman dahulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini keadaannya, dia mengikrarkan kalimat tauhid, dia mengikrarkan kalimat asy-syahadah, alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengikrarkan kalimat Isa bin Maryam Abdullah wa Rasuluh, mengikrarkan al-jannah haq, an-nar haq, tapi kelakuannya, perbuatannya tetap berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan dosa yang sangat besar ya khotifillah ya rakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama. Kemudian kata beliau, wa yahtamilu ahlu tauhid, tadi yang berkaitan dengan ahlu tauhid yang hakiki, labuddalahum, mereka akan, pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamil ayyakuna ma'na qawlihi, dan kemungkinan juga makna dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, ala ma kana minal amal, ai maksudnya adalah yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ahlul jannah ke dalam syurganya Allah, ala hasabi a'mali kullin minhum fid darajat. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin untuk memasukkan hamba-hamba tersebut walaupun dia telah melakukan al-fasad. Dia telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa, kebid'ahan dan yang seterusnya, mungkin, sangat mungkin dia masuk ke dalam al-jannah. Ini bantahan kepada kaum sufiyah. Kita tidak mengkafirkan kelompok-kelompok yang di luar salafiyin, di luar da'watus salafiyah. Cuma kita menasihati, ayo kembali berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ayo kita bertamasuk dengan sunnah Nabi dan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Ayo kita sama-sama merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Kita tidak ingin berpecah, kita pegang terus Al-Qur'an, kita pegang terus sunnah. Mereka yang menjauh dari Al-Qur'an, mereka yang menjauh dari sunnah. Siapa yang mau disalahkan kalau begitu? Kalau bukan kita yang mau disalahkan, siapa lagi? Pasti kita yang menjadi kambing hitam. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, ahlul jannah akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ala hasabi a'mali kullin minhum, sesuai dengan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Yang beramal soleh terus fid darajat, sesuai dengan derajat-derajatnya. Yang beramal soleh terus akan tinggi derajatnya. Yang beramal soleh dicampur dengan kemaksiatan, dicampur dengan dosa, dicampur dengan kebid'ahan, masuk ke dalam al-jannah, tapi mungkin posisinya di bawah. Masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam al-jannah. Bisa masuk ke dalam an-nar karena kebid'ahannya? Ya bisa. Tergantung apa yang Allah Subhanahu wa taala hukumi pada hamba tersebut. Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami benar-benar. Allah berkehendak untuk langsung memasukkan dia, langsung. Tapi apakah derajatnya sama dengan ahlu sunnah? Sama dengan da'watus salafiyah, orang-orang salafiyin yang terus bersabar dengan celaan demi celaan, cacian demi cacian, fitnah demi fitnah, mereka bersabar. Apakah mau disamakan? Ya enggak mungkin. Otomatis mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW akan lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang mencampur adukkan tauhid dengan kebid'ahan. Tapi masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-qadi al-baydawi. Al-qadi al-baydawi pun menjelaskan lafaz hadis ini fi qawlihi ala ma kana alaihi min al-amal, dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, seorang akan dimasukkan seberapa pun amalan yang dia kerjakan. Dalilun ala al-mu'tazilah fi maqamaini. Lafaz ini, seorang akan masuk ke dalam syurga Allah apapun amalan yang dikerjakan, apapun amalan yang dia kerjakan pada kehidupan-kehidupan dunianya. Ini merupakan, lafaz ini merupakan bantahan untuk keyakinan al-mu'tazilah dari dua sisi. Sisi yang pertama, ahaduhuma, kata beliau, annal 'asi min ahlil qiblah la yukhalladu finnar. Ini yang harus kita fahami baik-baik. Annal 'asi, seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahlil qiblah, dan mereka termasuk dari deretan kaum muslimin. Tapi suka bermaksiat, suka melakukan perjudian, suka melakukan perzinahan wal'iyadzubillah, suka durhaka kepada kedua orang tuanya, dan amalan soal, amalan jelek, amalan kemaksiatan yang lainnya. Tapi ahlul kiblah, muslim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim. Apakah dia mengamalkan konsekuensi tauhidnya? Tidak. Oleh karenanya, kata beliau, la yukhallad finnar, dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam annar, tapi tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukhallad. Mungkin enggak ahlul ma'siyah langsung masuk ke dalam al-jannah? Mungkin. Tapi itu tadi kata Imam Ibnu Hajar, posisinya mungkin di bawah, tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih seperti orang-orang yang selalu taat, selalu puasa, selalu bersedekah, selalu zakat, selalu. Posisinya mereka di atas. Yang dicampuri dengan kemaksiatan, kalaupun tidak dicuci terlebih dahulu, karena dia telah jujur dalam ikrar dua kalimat tauhidnya, Isa bin Maryamnya, al-jannahnya, an-narnya. Ya, dia dimasukkan ke dalam al-jannah, tapi posisinya di bagian bawah. Tidak mendapatkan kenikmatan seperti yang ada di atasnya. Li'umumi qawlihi, sesuai dengan keumuman sabda Nabi SAW, man qala ashadu an la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sekedar mengucapkan, mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti dia sudah termasuk dari deretan ahlul kiblah. Maksudnya ahlul kiblah apa? Muslimin. Dia berstatus sebagai seorang muslim. Kalau sudah berstatus sebagai seorang muslim, tidak akan, ini kaidahnya, sudah masuk dalam gerbang Islam, dia berstatus seorang muslim, kaidahnya tidak akan dikekalkan di dalam annar, walaupun dia harus masuk ke dalam annar. Tidak akan kekal di dalam neraka Allah. Allah Azza wa Jalla akan mencabut dia, menyelamatkan dia dari annar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini sisi yang pertama. Karena keyakinannya mu'tazilah, mereka yang melakukan dosa-dosa besar, kabirah min kabairid dzunub, akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam annar. Sama seperti keyakinannya mereka kaum al-khawarij. Kaum al-khawarij demikian, yang melakukan kabirah min kabairid dzunub, seorang muslim berjudi, seorang muslim melakukan aksi pencurian, seorang muslim durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang muslim minum khamr, dan amalan-amalan taleh yang lainnya, maka keyakinannya khawarij, dia akan masuk ke dalam annar selama-lamanya. Akan diselamatkan? Tidak. Karena statusnya dia di dunia sebagai seorang kafir, keluar dari Islam. Ini jahatnya mazhab al-khawarij. Enggak rahmah terhadap makhluk, enggak rahmah terhadap orang-orang yang di luar kelompoknya. Keyakinan yang dimiliki oleh pengikut atau keturunan dari Dzul Khuwaisirah yang berteriak di hadapan Nabi SAW, i'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Gelil adab ini orang, enggak punya adab. Pada Nabi SAW saja demikian, apalagi orang-orang selain beliau alaihi salatu wassalam. Wasanihima, dan sisi yang kedua, kata Al-Qadhi Iyad ketika membantah akidah Al-Mu'tazilah, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'fu anis sayyiati qabla taubah. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, akan memberikan maghfirah, ampunannya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kejelekan-kejelekan, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan qabla taubah, walaupun dia tidak bertaubat. Seorang muslim kehidupannya terus diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan-kemaksiatan, tapi dia muslim. Sholat lima waktunya jalan, puasa Ramadannya jalan, zakat fitrahnya jalan, tapi kemaksiatan terus isinya. Kemaksiatan selama hidupnya. Wafat, belum sempat bertaubat. Belum sempat menyesal dari apa yang dia kerjakan, dari dosa-dosa besar. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa, belum bertaubat. Maka kata beliau, Al-Qadi Iyad alaihi Al-Qadi Al-Baydawi, Afwan Al-Qadi Al-Baydawi alaihi rahmatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin memaafkan hamba tersebut. Wastifa'ul 'uqubah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya terlebih dahulu. Artinya dibersihkan dulu di neraka Allah wal iyad billah. Li'anna qawlahu 'ala ma kana min 'amalin, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun amalan seorang hamba, dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Hala min qawlihi adkhalahu Allahul jannah. Ini merupakan sebab ketika seorang hamba akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurganya. Maka kata Imam Al-Qadhi Al-Baydawi alaihi rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mengazab dia terlebih dahulu. Tapi sama seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika dia dimasukkan ke dalam an-nar tidak akan dikekalkan. Dia telah mendapatkan nasihat di dunia ini, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan kebid'ahan. Kalau kesyirikan enggak masuk di sini pembahasannya. Karena kesyirikan pasti sudah akan mendapatkan hukuman. Apabila dia melakukan kebid'ahan, telah dinasehati, dia melakukan kemaksiatan, telah dinasehati, sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala mengazab dia, dimasukkan ke dalam an-nar, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Dan ini menyelisihi akidah yang ada di sisi al-Mu'tazilah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa mereka memiliki keyakinan seorang hamba itu di antara akidahnya akan tetap kekal di dalam an-nar, seperti sisi pertama yang telah dijelaskan oleh Al-Qadi Al-Baydawi. Kemudian beliau memberikan al-musannif intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan Al-Qadi Al-Baydawi. Kemudian al-musannif al-Syeikh al-Allamah Muhammad Ali Adam al-Atyubi memberikan sebuah iskal, sebuah permasalahan yang akan beliau jawab sendiri. Fa'in qulta, apabila ada yang mengatakan, ma dzakarta yastad'i alla yadkhulu ahadun an-nara min al-usah. Alla yadkhula ahadun an-nara min al-usah. Dari apa yang telah kita jelaskan, penukilan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi, penukilan dari ucapan Al-Qadhi Al-Baydawi, penukilan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan A'immatus Salaf, semuanya ini. Dari penjelasan-penjelasan yang ada, kata beliau, mungkin ada sebahagian orang yang berkesimpulan, alla yadkhula ahadun an-nar. Seorang pun dari muslim, seorang pun dari deretan muslimin tidak akan masuk ke dalam an-nar, walaupun dia bermaksiat, selama dia mengikrarkan lima persaksian tersebut, dia tidak akan masuk ke dalam an-nar. Terus masuk ke dalam al-jannah. Yang kebid'ahan, melakukan kebid'ahan, masuk ke dalam al-jannah. Yang melakukan kemaksiatan, masuk ke dalam al-jannah. Syaratnya, mengikrarkan lima persaksian yang telah kita sebutkan. Maka jawabannya kata beliau, qultu al-lazimu minhu umumul afwi. Yang merupakan kaedah umum dalam perkara ini, kata beliau, adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hambanya. Ini kaedah umumnya. Dakhal al-isya, masuk waktu isya. Sekarang kurang 2 menit. Kaidah umumnya kata beliau, al-lazim minhu umumul afwi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hambanya. Ini kaidah umumnya. Wa huwa la yastalzimu 'adamu dukhulin nar. Akan tetapi kaidah umum tersebut tidak mengharuskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seluruh hambanya ke dalam al-jannah. akan menyelamatkan seluruh hambanya dari an-nar tanpa ada satupun yang diazab di neraka. Ini enggak diharuskan dari kaidah tersebut. Bisa masuk Allah, bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar karena dia melakukan kemaksiatan, kebid'ahan dan yang seterusnya. Li jawazi ayyafu an ba'dihim ba'da ad-dukhul. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bertentangan dengan kaidah umum tadi. Jadi kaidah umum yang harus kita fahami, Allah Subhanahu wa taala akan memberi afwan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ampunan, maghfirah kepada seluruh hambanya, muslimin, seluruh muslimin tanpa terkecuali. Inilah akidah Ahlussunnah wahai kaum sufiyah. Memberi ampunan kepada seluruh muslimin. Memberi afwan, memberi maghfiratan kepada seluruh muslimin. Ini kaidah baku. Tapi kata beliau, bisa jadi salah seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan tersebut setelah dia dimasukkan ke dalam an-nar. Setelah dia dimasukkan ke dalam an-nar. Jadi karena dahsyatnya kebid'ahan yang dia lakukan, apalagi mungkin mencaci maki sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, menghinakan ajaran-ajaran beliau, menganggap ajaran beliau adalah ajaran yang kaku, kuno dan yang seterusnya. Ini kan Allah murkai. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, man asani dakhala an-nar. Mereka muslimin, yang taat kepadaku masuk ke dalam al-jannah, yang bermaksiat kepadaku masuk ke dalam an-nar. Tapi setelah mereka masuk ke dalam an-nar, barulah nanti Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, memberikan afwannya, memberikan ampunannya kepada hamba tersebut. Jadi kaidah umumnya enggak akan lepas, tetap berlaku bagi mereka walaupun mereka masuk ke dalam neraka. Kapan mereka bisa mendapatkan al-jannah? Setelah masuk ke dalam an-nar. Kapan mereka bisa mendapatkan afwan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Setelah mereka diazab di neraka karena menghinakan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam semasa hidupnya. Sedikit kita lanjutkan pembahasan dari al-musannif alaihi rahimahullahu taala atau hafidhahullahu wara'ah. Setelah adzanul isya berkumandang, insyaallah taala akan kita bacakan setelahnya as'ilah yang naik ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh al-musannif hafizahullah wa ra'ah Syekh Muhammad Ali Adam al-Tiyubi. Li jawazi an ya'fu an ba'dihim ba'da ad-dukhul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sangat mungkin untuk memberikan ampunan kepada para hambanya yang melakukan amalan-amalan saleh semasa hidupnya di dunia, yang melakukan kebid'ahan dan yang seterusnya dalam perkara-perkara dunianya, ba'da dukhul, ketika dia telah masuk ke dalam an-nar. Dan sangat mungkin pula kata beliau, wa qabla istifa'il azab, hamba tersebut sudah dimasukkan ke dalam an-nar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Enggak sempat terkena azabnya, pedihnya api neraka, langsung diangkat. Tapi dimasukkan dulu ke dalam an-nar. Mungkin ketakutan yang sangat dirasakan hamba tersebut dan yang seterusnya. Sebelum diazab, qabla istifa'il azab, sebelum diberikan azab kepada hamba tersebut, diangkat. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mungkin. Walaisa bihatmin indana, dan bukan satu keharusan di sisi akidah kami, kata beliau, ayadkhulun nar ahadun. Untuk seorang masuk ke dalam an-nar. Jadi bisa dimasukkan ke dalam an-nar, bisa pula diselamatkan dari an-nar. Enggak ada kaidah yang seperti disebutkan oleh kaum sufiyah. Tidak berada di atas salaf berarti neraka. Tidak berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam berarti neraka. Ini tuduhan dusta. Kalau mereka berdalil dengan hadithul iftiraq yang berkaitan dengan perpecahan umat ini, bahwa 73 golongan yang ada di dalam Islam, 72 akan masuk ke dalam an-nar, satu dari mereka yang masuk ke dalam al-jannah. Dengan hadis ini mereka mengambil kesimpulan, berarti ahlu sunnah yang keras itu, salafi yang keras itu, wahabi yang keras itu, memasukkan 72 golongan, ya sufinya, ya maturidiyahnya, ya asyariyahnya, semuanya masuk ke dalam an-nar. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat dangkal. Ada yang memberikan syubhat semacam ini, sampaikan kepada dia untuk belajar lagi makna dari hadis al-iftiraq. Ini akidah Ahlussunnah ada termaktub di karya-karya ilmiah para ulama Ucapan Al-Imam Al-Qurtubi telah kita sebutkan. Ucapan Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah telah kita sebutkan. Ucapan Al-Qadhi Al-Baydawi telah kita bacakan. Semuanya menunjukkan bahwa muslimin adalah orang-orang yang sangat mungkin masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, balil afu anil jami'i bimujibi wa'adihi haythu qal inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha wa qala yaghfiru dhunuba jami'a marjuhun. Dan yang kita harapkan akidahnya ahlus sunnah, dan yang kita harapkan dari seluruh muslimin mereka masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru maduna dhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Wa qala, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfiru dhunuba jami'an, Allah adalah zat yang akan senantiasa menghapuskan, mengampuni dosa-dosa para hambanya, sebanyak apapun dosa tersebut. Allah azza wa jalla adalah zat yang memiliki si'atul maghfirah, ampunan yang sangat luas, yang itu telah termaktub dalam hadis-hadis Nabi, termaktub di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah ta'ala yang bisa kita bahas dalam pembahasan Sahih Muslim pada malam hari ini. Pembahasan berikutnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Bagaimana cara membantah orang yang meyakini bahwa Nabi Isa ibni Maryam anaknya Allah Ta'ala? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Bacakan kepada orang tersebut surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad ila akhiri al-ayah. Atau ila akhiri surah. Bacakan surah Al-Ikhlas yang menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat tersebut Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah seseorang yang semasa hidupnya sering meninggalkan sholat bisa tergolong di dalam hadis terkait jaminan Allah untuk memasukkan seorang hamba ke dalam jannah jika bersaksi dengan 5 perkara? Jazakallahu khair. Kalau dia benar-benar bersaksi dengan 5 perkara yang agung yang telah kita sebutkan, tidak akan mungkin dia berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Karena di antara konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah adalah rukun Islam. Dia mentauhidkan Allah yang pertama, kemudian yang kedua dia akan mengerjakan sholat 5 waktu. Itu konsekuensi dari apa yang telah dia ikrarkan. Maka seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam sebelum kita menutup penjelasan tadi, marjuun, diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan atas dosa-dosa dia, tapi yang demikian akan kembali kepada kondisi orang tersebut. Selama hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat, apakah karena mengingkari kewajibannya, sholat tidak wajib bagi saya, berarti dia telah kafir, keluar dari Islam dan tidak masuk ke dalam hadis ini. Tapi kalau dia masih meyakini tapi karena malas dan yang seterusnya, ini menjadi khilaf di kalangan para al-fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, yang namanya bersaksi dengan 5 perkara ini otomatis akan menjadikan hamba tersebut mengimani, meyakini, mengilmui dengan 5 perkara tersebut yang akan mengantarkan dia sering beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, anda ingin bertanya bagaimana posisi jari telunjuk ketika salam? Apakah diturunkan saat ingin salam atau turun saat selesai salam? Khilaf bainal fuqaha. Dua-duanya benar. Tinggal antum pilih mana yang pendapat antum rajih dan menurut antum itu adalah satu hal yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Jangan mengingkari orang lain atau ikhwan lain yang berbeda pendapat dengan antum. Khilaf di kalangan fikih atau khilaf di kalangan para fuqaha dalam permasalahan fikih adalah khilaf yang disebut dengan ikhtilafu at-tanawwu'. Kita tidak boleh memaksakan kamu harus sama pendapatnya dengan saya, maka ini adalah satu hal yang keliru. Afwan, apakah mandi junub bisa batal? Bisa. Kalau dia mengerjakan mandi junub tanpa adanya niat, ya batal, tidak teranggap janabahnya. Mandi janabahnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita lupa sholat duhur, kemudian baru ingat ketika selesai sholat asar? Apakah kita harus menjamak sholat atau mengqasar sholat? Tolong dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau antum dalam posisi mukim, kaedahnya dalam posisi mukim tidak ada aturan mengkosor sholat. Kalau dalam posisi mukim, pasti yang harus antum kerjakan adalah mengerjakan sholat dengan itmam. Tidak boleh dikosor. Yang empat harus empat. Yang empat harus empat. Tidak boleh empat disingkat menjadi dua. Karena kosor ini hukum khusus bagi mereka para musafirin. Jadi kalau antum lupa mengerjakan sholat duhur, ternyata asar sudah antum kerjakan, selesai asar baru ingat duhur belum dikerjakan, maka kerjakan sholat duhur 4 rakaat tetap. Tetap mengerjakan sholat duhur 4 rakaat pada waktu asar, selesai asar. Asarnya sudah dikerjakan, ya sudah, selesai. Namanya mengkodok, mengganti sholat duhur yang antum lupa untuk mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.